ada yang ada, ada yang tak ada, nyatanya ada, nyatanya tak ada, antara ada, antara tak ada, ada antara, di antara ada dan tak ada. Hanya tak terasa ada di sana, hanya tak terasa ada di sini, hanya tak terasa apa yang dirasa ada dan tak ada, mungkin tak berbeda. Ada yang tak ada, nyatanya ada, nyatanya tak ada, antara ada, antara tak ada, ada antara, di antara ada dan tak ada. Antara ada di sini, rasa di sini, ada antara di sana, di mana rasa. Nalar di sini.